berkedip menatap langit, terlalu luas tak bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati, ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas, mencari cinta sejati. Hatiku, kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama, kau pergi. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganku, senyumku melepaskan kau pergi. Cinta dia, wajar bila kau marah. Putus cinta soal